إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Pada kajian yang lalu telah kita selesaikan alhamdulillah bab yang ke-49. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian, bab ke-49 telah kita tuntaskan hadith-hadith yang ada padanya? Ya, terdiri dari 6 hadith. 6. Maka dengan selesainya bab tersebut, melangkah pada bab berikutnya ke-50. Disebutkan oleh muallif al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab al-khawf. Bab al-khawf. Nah, tentang rasa takut yang kalau kita perhatikan dari jenis-jenis ibadah, maka salah satu darinya adalah al-khawf. Al-khawf dan juga ar-raja, rasa takut, rasa harap, dan juga jenis-jenis ibadah yang lainnya. Al-khusyuk wal-khudu', kekhusyuan, ketundukan. Nah, maka pada pembahasan ini kita akan mengetahui lebih lanjut dalil-dalil dari Al-Quran dan demikian pula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang al-khawf. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-ayat fil bab kathiratun jiddan ma'lumat. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bab ini, bab al-khawf, sangatlah banyak sekali yang sudah diketahui. 6. Maka beliau ketengahkan sekian ayat-ayat yang nanti kita akan telusuri, kita akan ketahui satu demi persatu. Demikian pula kata beliau, al-ahadith fakathiratun jiddan. Hadith-hadith yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentangnya juga banyak sekali. Fanadhkuru minha tarafan. Maka kita pun akan sebutkan kata beliau di antaranya. Naam. Maka kalau kita perhatikan sebanyak 16 hadith yang beliau bawakan. Kita awali terlebih dahulu dalil-dalil dari Al-Quran yang nampaknya memerlukan beberapa pertemuan. Nah, karena sekian ayat yang beliau bawakan sekaligus juga bagi kita mengetahui tafsirnya. Nah, masing-masing ayat. Sehingga sekaligus kita mengkaji kitab ini, maka di sana disebutkan dalil-dalil Al-Quran, kita pun berusaha untuk mengupasnya sesuai apa yang bisa kita dapatkan dari keterangan para ulama mufassirin tentang ayat-ayat tersebut. Yang pertama beliau bawakan adalah qala Allah Ta'ala wa iyyaya farhabun. Ayat itu terletak pada surat Al-Baqarah ayat ke-40. Wa iyyaya farhabun, letaknya pada penghujung ayat tersebut. Yang insyaAllah Ta'ala kita sering membacanya. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أليس كذلك؟ Bukankah kita sering baca, kita sering dengar, kita sering lalui ayat tersebut? Maka saat ini kita berusaha untuk menelusuri bagaimana maknanya. Allah Jalla wa'ala memanggil kaum Bani Israel. Diawali dengan huruf Ya. Yang sering kita dapatkan pada sekian banyak ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhannas. Dan juga ya Bani Israel. Maka ya adalah huruf untuk memanggil. Yang kemudian disambung dengan Bani. Bani adalah keturunan. Ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel. Naam. Israel itu sebutan bagi Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Naam. Maka padanya keturunan. Naam. Sekian enam para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam melalui jalur beliau alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah melalui jalur Nabiullah Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka sekian banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari kalangan Bani Israel. Banyak sekali. Kecuali beberapa 12 yang bukan dari kalangan Bani Israel. Demikian jika tidak salah menyebutkan, sekitar 12 yang bukan dari kalangan Bani Israel. Maka menunjukkan banyaknya nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Kembali kepada kata Israel, itu sebutan bagi Nabiullah Ya'qub. Sedangkan Bani Israel berarti keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, yang kemudian dikenallah dengan bangsa Yahudi. Pada ayat ini Allah Jalla wa'ala memanggil dengan kalimat tersebut, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati. Uzkuru artinya ingatlah, dalam bentuk jamak, sehingga ingatlah oleh kalian. Kalau bentuk tunggalnya uzkur, ingatlah oleh kamu. Karena jamak, kamu sekalian, uzkuru. Uzkuru, ingatlah oleh kalian semua, ni'mati, terhadap ni'matku, kata Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memanggil, mengajak untuk mengingat-ingat terhadap ni'matnya. Yang disebutkan pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya secara tepat, karena demikian banyaknya nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Secara khusus, nikmat Allah kepada Bani Israel juga banyak. Di antaranya, anjahum min ali Fir'aun. Allah selamatkan kaum Bani Israel dari Fir'aun laknatullahi alaih. Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan dari kekejaman, selamatkan pula dari kejaran Fir'aun. Yang kemudian ditenggelamkanlah, ditelan oleh belahan lautan Fir'aun dan bala tentaranya. Kejadian itu pada 10 Muharram. Dalam keadaan Nabiullah Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang beriman, menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Maka dituntunkan kepada kita untuk puasa di hari Ashura, 10 Muharram. Wa ja'ala minhum anbiya. Di antara nikmat pula kepada Bani Israel, Allah jadikan di antara mereka anbiya, sekian banyak para nabi. Itu merupakan nikmat yang besar. Allah turunkan sekian banyak para nabi. Itu pun mereka masih merasa kurang. Dan kalau bisa mereka kuasai atau mereka berharap seluruhnya, para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Sampai Rasul yang akan datang terakhir, mereka tunggu-tunggu, mereka harap-harap, dengan harapan juga dari kalangan mereka. Tetapi takdir Allah Jalla wa'ala menentukan yang lain. Allah tunjuk manusia termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka kecewa. Dan ini sebagai ujian dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Maukah mereka beriman ketika diutus utusan tadi bukan dari kalangan mereka? Kalau selama ini diutus dari kalangan mereka, mereka tentunya mengakui. Nah, karena dari golongannya. Tetapi ketika turun, diutus bukan dari golongan mereka. Padahal tadinya mereka tunggu-tunggu. Yang itu disebutkan di dalam kitab Taurat, pada saat datangnya kemudian mereka mengingkarinya. Sehingga muncullah sikap hasad, dendam kesumat sejak saat itu dan sampai yaumul qiyamah Bani Israel kepada kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan dari kalangan kita? Kenapa justru datang dari kalangan Arab? Nah, sikap kedengkian, sikap hasad tadi sehingga kemudian bisa menyeret, mengajak atau bercabang kepada penyakit-penyakit yang lainnya. Sekian dampak-dampak yang ditimbulkan dari sikap hasad. 6. Sehingga dengan itu tidaklah beriman dari mereka kecuali hanya sedikit sekali. Wa anzal alaihimul kutub, Allah turunkan pula kepada mereka kitab-kitabnya. Ini merupakan nikmat, kitab suci yang Allah Jalla wa'ala turunkan untuk menunjuki mereka kepada kaum Bani Israel. Nah, maka kitab yang terakhir, Al-Quran, sebagai pelengkap terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya melalui Rasul dari kalangan bangsa Arab. Maka Allah turunkan kitab itu juga berupa nikmat. Kemudian al-manna wassalwa. 6. Allah turunkan nikmat berupa al-manna wassalwa dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengajak agar mereka mau berpikir, mengingat-ingat terhadap kenikmatan Allah. Udhkuru ni'mati. Ingatlah oleh kalian terhadap nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan nikmat terhadap kalian. Aku telah anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi. 6. Aufu adalah kata perintah dalam bentuk jamak, artinya setiailah, tepati oleh kalian. 6. Ahdi, janjiku, kata Allah. Wa aufu bi'ahdi. Aufi bi'ahdikum. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Kalau kalian mau memenuhi terhadap janjiku, niscaya aku pun akan memenuhi janji kalian. Nah, di antara maksud mereka diperintah untuk memenuhi janji Allah Jalla wa'ala adalah disebutkan dalam Taurat, min ittiba' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti datang saatnya, maka mereka diperintah untuk mengikuti ajaran beliau. Nah, demikian kata Al-Imam Az-Zujaj, alladhi ahadtu ilaikum fit Taurat min ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kujanjikan kepada kalian di dalam Taurat agar kalian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula maksud aufu bi'ahdi, yakni fi ada'il fara'id 'ala sunnah wal ikhlas. Penuhi oleh kalian janjiku dalam menegakkan al-fara'id, perkara-perkara yang diwajibkan, alat sunnah wal ikhlas, sesuai dengan petunjuk sunnah, dan juga di dalam menjalankannya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah Jalla wa'ala perintahkan seperti itu. Sebagian juga para ulama menyebutkan ufu bi'ahdi, penuhi oleh kalian janjiku fil ibadat, dalam urusan ibadah-ibadah yang telah kutetapkan kepada kalian. Nah, kalau kalian sudah lakukan demikian, kata Allah, ufi bi'ahdikum, aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Nah, aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Bitazyini sarairakum, dengan menghiasi apa yang ada di dalam batin kalian, berusaha untuk mengikhlaskan diri karena Allah Jalla wa'ala. Dan di antara janji Allah Jalla wa'ala, Allah akan masukkan mereka ke dalam jannah di saat mereka sudah menyetiai janji, an yudkhilahum al-jannah, Allah Jalla wa'ala akan masukkan mereka ke dalam al-jannah. Setelah Allah sebutkan demikian, maka di akhir ayat, fa iyyaya atau wa iyyaya farhabun, dan hanya kepadakulah farhabun, kalian harus meletakkan rasa takut, kalian harus meletakkan ketundukan kepadaku. Wa iyyaya dari kata iyyaya, nam, waw sebagai huruf yang tersendiri, sedangkan iyyaya maknanya adalah pembatasan, artinya dalam bahasa kita hanya iyyaya, hanya kepadaku. Kalau hanya kepadamu, iyyaka, sebagaimana pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Maka kita rasakan dalam bahasa kita, hanya itu adalah bentuk pembatasan, tidak ada lain kecuali hanya, semata-mata dia. Nah, hanya. Maka di sini iya ditambah dengan ya, ya yang kembali kepada kata ganti aku, wa iya ya, dan hanya kepadaku. Kalau iya ditambah dengan kalian, iyyakum, iyyakum wal julus fit turuqat. Naam, hendaklah kalian perhatikan terkait dengan duduk-duduk di jalan. Ya, iyyakum wal julus fit turuqat. Naam, iyyakum wal kadzib, hati-hati oleh kalian terhadap kedustaan. Naam. Maka ini diantara contoh-contoh kata iya. Iya ya, hanya kepadaku. Nam, iyaka, pada kamu seorang diri. Iyakuma, iyakum. Kalau wanita, iyaki, iyakuma, iyakunna. Nam, wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian peruntukkan rasa takut. Farhabun, maka letakkan rasa takut kepadaku. Yang sesungguhnya setelah nun adalah ya. Nunnya panjang. farhabuni. Dan hendaklah kalian meletakkan takut ni hanya kepadaku. Nah, terus bagaimana kok tidak disebut ya-nya? Nah, dihilangkan ya-nya karena terletak pada akhir ayat. Demikian disebutkan dalam tafsir. Sehingga wakilnya apa? Kasroh. Bukan farhabuna, ya, tapi farhabuni. Nah, itu sebagai pertanda bahwa setelah nun itu biasanya ya. Nah, maka ya dihilangkan, tetapi tanda yang mengisyaratkan ke sana masih ada, yakni berupa kasrah. Yang disebut oleh Imam Nawawi di sini dalil pada ayat itu wa iyaya farhabun. Di mana letak kata takut di situ? Yakni pada kata farhabun. Naam. Rahaba itu maknanya khauf, takut. Naam. Farhabun itu fa kemudian ra kemudian ha dan ba. Asal katanya tiga huruf. Ra, ha, dan ba. Sedangkan wau dan nun itu bentuk jamak. Wau dan nun setelahnya itu isyarat sebagai bentuk jamak. Sehingga ketika kalian melihat di kamus, maka kembalikan dulu ke huruf kata asalnya. Asal katanya tiga huruf saja. Ra, ha, ba. Rahaba itu semakna dengan khafa, takut. Sehingga terjawablah mengapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan ayat tersebut. Karena di ayat itu diperintahkan bagi hamba untuk meletakkan rasa takut hanya kepada Allah. Di mana itu? Tepatnya pada kalimat wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah Allah hendaklah kalian meletakkan rasa takut, meletakkan ketundukan. Wadih, bisa dipahami insyaAllah. Nah. Berikutnya beliau bawakan pada surat Al-Buruj. Surat ini sudah kita lalui pada pembahasan tafsir. Surat Al-Buruj merupakan surat yang ke-85. Al-Buruj maknanya adalah gugusan bintang. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengannya pada awal ayat. Was-sama'i dzatil buruj. Demi as-sama, demi langit, kata Allah. Zatil buruj, yang memiliki al-buruj, memiliki gugusan bintang. Ya, wal yaumil mau'ud, dan Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa mashhud, dan Allah bersumpah pula dengan yang menyaksikan dan yang disaksikan, kata Allah. Qutila ashabul uhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, ashabul ukhdud. Naam. Dan seterusnya. Sampailah pada ayat yang ke-12. Disitulah yang dijadikan pendalilan oleh Imam Nawawi terkait dengan bab al-khauf. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Allah Jalla wa'ala setelah menyebut tentang keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan saleh, Allah janjikan jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang kemudian kata Allah, dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang sangat besar, kata Allah. Maka ayat berikutnya menyatakan, inna batsya rabbika lasyadid. Allah berbicara sebaliknya. Sebagaimana sifat Al-Quran itu apa? Al-Mathani. Al-Mathani, di saat Allah Jalla wa'ala tadinya menyebutkan kabar gembira, sisi lain Allah menyebutkan tentang azab, ancaman. Sebagaimana contohnya pada ayat ini, pada surat ini. Maka pada ayat ke-12 Allah memulai berbicara, mengingatkan tentang ancamannya. Inna, sesungguhnya kata Allah, batsya. Batsya artinya azab. Rabbika, Rabbmu. Sesungguhnya azab Rabbmu itu la syadid. Betul-betul syadid, betul-betul keras. Demikian kata Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karenanya wajib setiap diri untuk takut. Ini kaitannya. Kenapa disebutkan ayat itu oleh Imam Nawawi? Kalau Allah sudah menyebutkan bahwa batasya rabbika la syadid, maka hendaklah muncul pada hati dan diri kalian sikap takut terhadap azab Allah. Ketika rasa takut itu sudah muncul pada diri kalian, apa kira-kira faedahnya? Kalian semangat untuk melakukan amalan saleh dan kalian takut untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Kenapa demikian? Inna batasya rabbika la syadid. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa batasya, yang asal katanya batasya, artinya hukuman yang sangat keras. Seperti firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Ma'idah, tepatnya ayat ke-98. I'malu i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui oleh kalian, annallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah Jalla wa'ala itu sangatlah keras iqabnya, siksanya, azabnya. Berarti selaras dengan tadi, inna batsya rabbika la syadid, sama dengan annallaha syadidul iqab. Saling menafsirkan. Wa annallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun dan demikian pula maha penyayang. Dua sifat tadi tentunya ada keterkaitan. Mengapa Allah akhiri dengan dua sifat tadi? Nah, Allah sangat keras siksanya. Di sisi lain Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun kalau kalian mau kembali. Nah, kalau kalian tahu diri tidak menerjang batasan-batasan Allah Jalla wa'ala. Rahimun, Allah itu maha penyayang pada hamba-hamba yang beriman. Rahim adalah sifat rahmah yang Allah peruntukkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, Allah itu ghafurun dan Allah itu rahimun, pengampun, penyayang. Maka kita menyadari betapa banyaknya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, Allah Jalla wa'ala banyak memaafkan dosa-dosa hambanya. Nah, Allah banyak menutupi aib-aib kita. Nah, Allah banyak menghilangkan musibah. Allah banyak memberikan berbagai nikmat. Tetapi jika Allah menghukum terhadap orang yang zalim, maka Allah tidak akan biarkan dia untuk lolos. Nah, sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu benar-benar layum lidzalim, memberikan tangguh bagi orang-orang yang zalim, hatta idza akhadhahu, jika Allah hendak menyiksanya, lam yuflithu, sama sekali Allah tidak akan membiarkannya lolos dari hukumannya. Nah, itulah alasan mengapa Imam Nawawi meletakkan ayat ini pada bab al-khauf. Inna batsya rabbika lasyadid. Berikutnya pada surat Hud beberapa ayat 102, 103, 104, 105 dan juga 106. Allah Jalla wa'ala menyatakan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya dhalima inna akhdahu alimun syadid. Kemudian ayat berikutnya, inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Berikutnya, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Kemudian, fa ammal ladzina syaqu fa fin nar lahum fiha zafiru wa syahiq. Nah, sekian ayat Allah Jalla wa'ala sebutkan. Ayat ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitulah dan demikianlah akhdhu rabbik, azab Rabbmu. Akhdhu di situ dimaknakan dengan azab. Akhdhu rabbik, azab Rabbmu. Idza akhadha alqura, apabila Allah Jalla wa'ala sudah mengazab, bertemu lagi dengan kata akhadha yang dimaknakan dengan mengazab. Idza akhadha alqura, apabila Allah telah mengazab alqura, jamak dari alqaryah, kota-kota, desa-desa ataupun negeri-negeri, penduduk suatu negeri. Wahiya zalimah, yang mana negeri tersebut berbuat zalim. Inna akhdahu, sesungguhnya azabnya itu alimun syadid. Alim artinya pedih, syadid artinya keras. Alim dengan alif, bukan dengan ain. Kalau ain maha mengetahui, alimun. Tapi di sini dengan alif, alimun. Sangat keras, sangat pedih. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu, apabila Allah Jalla wa'ala telah mengazab suatu negeri, yang negeri itu dalam keadaan berbuat zalim. Maka inna akhdahu alimun syadid. Ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih, sangatlah keras. Artinya diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala agar setiap diri memperhatikan untuk tidak berbuat kezaliman. Nah, kezaliman yang besar maupun kezaliman yang kecil, kezaliman yang besar, kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, demikian pula tingkatan dosa yang berikutnya, berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan, itu adalah tergolong perbuatan zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah perintahkan hamba untuk taat, tetapi kemudian hamba tadi memungkiri dan dia berbuat dan mengikuti ajakan syaitan. Nah, dan berbagai bentuk kezaliman yang lain. Allah mengingatkan dengan azabnya agar hamba tadi tergerak hatinya untuk takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sangatlah relevan dan bagaimana korelasinya ayat ini dengan bab sangatlah jelas. Berikutnya Allah menyatakan, inna fi dzalika laayah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ayah, terdapat tanda atau pelajaran. Liman khafah, bagi orang-orang yang takut. Di situ kita dapati kata khafah. Khafah, bagi orang-orang yang takut, azab al-akhirah, takut terhadap azab akhiratnya. 6. Zalika yaumun majmu'. Di hari itu adalah hari yang majmu', hari yang terkumpul. Lahun nas. 6. Untuk seluruh manusia, majmu' akan dikumpulkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wadhalika yaumun masyhud. Dan di hari itu pula hari yang masyhud, hari yang disaksikan maksudnya oleh seluruh makhluk. 6. Wa syahidin wa masyhud. 6. Hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan pada surat Al-Buruj tadi. 6. Maka Allah sebut hari kiamat atau hari saat itu disebut dengan hari masyhud. Wa dzalika yaumun masyhud. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada yang demikian itu tanda pelajaran. Liman khafa adzabal akhirah, bagi siapa yang takut terhadap azab di akhirat kelak. Dzalika yaumun majmu'un, yang demikian itu hari yang dikumpulkan. Lahun nas. 6. Semua manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, dan itu suatu hari yang disaksikan. Tentu kaitannya dengan bab sangatlah jelas, terkhusus di sana kata khafa. Liman khafa adzab al-akhirah, bagi siapa yang takut terhadap azab akhirat, maka hendaklah dia pergunakan dalam kehidupan ini sebaik-baiknya untuk dia bisa terselamatkan dari azab. Dia tahu bahwa azab itu pedih, azab itu keras. Dia takut, dia tidak ingin untuk dimasukkan ke dalamnya, sehingga tergerak dia untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Ma nuakhiruh. Ma adalah nafiah yang berarti tidak. Nuakhir, kami mengakhirkan. Wa ma nuakhiruhu, dan kami tidak mengakhirkan atau mengundurkannya. Illa li ajalin ma'dud, melainkan sampai waktu yang ma'dud, waktu yang ditentukan. Sudah ada ketentuannya masing-masingnya, sampai kapan dia akan hidup di dunia, sehingga Allah tidak akan mengakhirkan atau mempercepat. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Berikutnya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Di hari Ya'ti la takallamu nafsun, bahwa jiwa akan datang dalam keadaan la takallam, tidaklah mampu untuk berbicara, illa biiznih, kecuali hanya dengan izinnya. Nah, sudah tidak mampu lagi berbicara. Sungguh, satu hari yang menakutkan terhadap masing-masing diri. Nah, faminhum syaqiyun wa sa'id, maka di antara mereka ada yang syaqi, syaqi itu sengsara, menjadi calon penghuni annar, dan di hari itu pula ada yang sa'id, yang berbahagia, yang akan menjadi calon-calon penghuni jannahnya. Nah, maka setiap diri hendaklah mempunyai rasa takut terhadap azab dan rasa harap terhadap jannahnya Allah. Takut kalau dia akan menjadi syaqiyun, golongan yang sengsara. Dan tentunya dia terus berharap untuk menjadi sa'id, orang-orang yang berbahagia. Kemudian ayat yang ke-106, fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang-orang yang syaqu, jamak dari kata syaqiyun, orang-orang yang sengsara, fa finnar, maka ditempatkan dia di dalam annar, lahum fiha zafirun. Maka di dalamnya mereka itu zafirun wa syahiq, mengeluarkan dan menarik nafas disebabkan karena rintihan. Zafirun wa syahiq. Demikianlah nasibnya orang yang asyqiya, orang-orang yang sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, kalaupun dilanjutkan ayat ke-107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Naam. Yakni mereka kekal selama-lamanya. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Inna azab, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha pelaksana terhadap apa yang Allah kehendaki. Baru setelah itu Allah sebutkan sebaliknya, wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Sedangkan orang-orang yang berbahagia, maka Allah masukkan ke dalam jannah. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Ata'an ghaira majdud, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. 6. Ayat pada surat Hud tadi sudah kita ketahui, semoga kita pahami dengan baik. Kaitannya dengan bab al-khauf sangatlah jelas. Beliau masih melanjutkan dalil berikutnya pada surat Ali Imran ayat ke-28. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ayat itu merupakan potongan pada ayat ke-28, berawal la yattakhidhil mu'minunal kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah di sini berbicara tentang larangan berpihak kepada al-kuffar. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirin. Jangan sampai ada orang-orang yang beriman itu mengambil atau menjadikan orang kafir aulia min dunil mu'minin, sebagai wali selain dari orang-orang yang beriman. Maksud wali di sini adalah teman yang akrab, teman dekat, teman akrab. Maka itu disebut dengan wali atau aulia. Yang juga berarti aulia itu adalah pemimpin, pelindung, penolong. Semua masuk pada kata wali atau jamaknya aulia. Maka Allah Jalla wa'ala tidak memperkenankan orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. 6. Yang dengannya kemudian mengenyampingkan atau meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dhalik, siapa yang berbuat demikian, falaysa minallahi fi syai'in, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Lepaslah dia dari pertolongan Allah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Illa an tattaqu minhum tuqah. Melainkan kalau dalam rangka siasat untuk menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang akan ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Sinilah letak ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi. Wa yuhadzirukumullah. Dan Allah memperingatkan kalian. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, terhadap azabnya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Berdasar dari ayat ini pula Allah mengingatkan terhadap azabnya kepada hamba. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dalam kalian ingat terhadap siksa azab Allah. Maka janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai wali, teman dekat, teman akrab bagi kalian. Siapa yang melakukan demikian, maka lepaslah dia dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kita tambahkan dalil satu lagi pada surat Abasa. Abasa wa tawalla. 6. Anja'ahul a'ma. Sampailah pada ayat ke 34. 35, 36, dan 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Surat yang sudah kita bahas, surat Abasa. 6. Allah Jalla wa'ala mengingatkan bahwa di hari kiamat nanti masing-masing diri mengurusi terhadap dirinya. Kata Allah, fa idza ja'atis sakhah, dan jika telah datang as-sakhah, hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhih, di hari itu yafirru, lari al-mar'u, seorang itu min akhih, dari saudaranya. Seorang lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abih, dan dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, dan dari kekasihnya atau temannya, dan juga dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'in, bagi setiap diri, minhum, di antara mereka, yawma idzin, di hari tersebut, sya'nun yughni, suatu perkara yang mereka hadapi. 6. Untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah dari jalan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibn Abbas, yafirru Qabil min akhihi Habil, akan lari Qabil dari saudaranya Habil. Wa yafirru Nabi sallallahu alaihi wasallam min ummih, dan akan lari pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibunya Aminah. Wa Ibrahim alaihi salam min abih, dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga akan lari dari ayahnya Azar. Naam. Wa Nuh alaihi salam min ibnihi, dan Nabi Nuh alaihi salam akan lari dari putranya. Wa sahibatihi wa bani, kaitannya dengan sahibah, sahibah itu zaujah. Wa Lut min imra'atih, dan Nabi Lut alaihi salam dari istrinya. 6. Wa Adam min sawati bani, dan Nabi Adam alaihi salam akan lari dari kejelekan keturunannya. 6. Demikian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, arti yang lebih rinci lagi terhadap ayat-ayat tadi. Selain itu, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, awwalu man yafirru yawmal qiyamah min abih Ibrahim, orang yang pertama kali akan lari di hari kiamat nanti dari ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa awwalu man yafirru min ibnihi, orang yang pertama kali akan lari dari putranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Wa awwalu man yafirru min imra'atih Lut alaihissalam, dan orang yang pertama kali akan lari dari istrinya adalah Nabi Lut alaihissalam. Qala, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyatakan, fayarawna anna hadhihi al-ayah nazalat fihim, wa hadha qararun at-tabarru'. Maka mereka mengetahui terhadap ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Merasa ayat ini turun terkait dengan mereka. Wa hadza qararun tabarru, wa hadza firarun tabarru. Dan ini bentuk lari untuk tabarru, untuk berlepas diri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bagi setiap diri di hari itu akan mengurusi terhadap dirinya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah Dalam Sahih Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Akan dikumpulkan manusia nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan hufat, tidak memakai alas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Ghurla dalam keadaan tidak berkhitan sebagaimana dia saat dilahirkan. Qultu, maka aku berkata-kata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd, laki-laki dan wanita semuanya ya Rasulullah, sehingga bisa memandang sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kalau dalam keadaan seperti itu ya Rasulullah, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, bagaimana mereka kalau saling pandang memandang? Qala, maka kata Nabi, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Bahwa kondisi atau keadaan di hari itu jauh lebih dahsyat dibandingkan mereka masih menyempatkan diri untuk saling pandang satu dengan yang lainnya. Nah, demikian penafsiran terhadap ayat tersebut. Maksud Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat itu, kalau setiap diri harus mengurusi dirinya masing-masing, tidak ada yang bisa membantu, sekalipun di dunia memiliki hubungan dekat, kekerabatan, hubungan darah, bahkan dengan orang tuanya sendiri, saudaranya, anaknya, akan tetapi di hari itu masing-masing mengurusi dan mempertanggungjawabkannya. Jika baik, maka beruntunglah dia, dan jika sebaliknya itulah yang harus ditakutkan, adanya azab yang Allah Jalla wa'ala telah persiapkan. Itulah sekian dalil tentang bab al-khauf yang bisa kita lalui. Semoga tentunya ayat-ayat, pendalilan-pendalilan yang telah kita tahu mendorong kita semakin takut terhadap Allah Jalla wa'ala. Di sana padanya azab yang demikian keras. Semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan kita darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.